Tema kita pada hari ini yaitu lanjutan tentang kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa wanita di bidang akidah, di bidang keyakinan. Mari kita lihat halaman berapa, Bu? 175. 175. Yang pertama, kita langsung saja setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang diberikannya kepada kita, dan kita juga bersalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu para wanita mendatangi tukang sihir, dukun atau paranormal. Waduh, ini zamannya, Bu. Ini zamannya di mana ketika akidah dan tauhid semakin tersingkir, ketika pemahaman-pemahaman iman yang sahih semakin jauh, ketika para ulama dan da'i sudah jarang menguraikan tentang akidah yang benar, maka banyak kaum wanita pada hari ini percaya kepada paranormal. Percaya kepada hitungan hari, hitungan langkah. Langkah elok, langkah buruk, hari elok, hari buruk, angko elok, angko buruk, arah elok, arah buruk, dan segala macamnya. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada hari ini, 4 malam yang lalu, saya bertemu dengan pamannya istri saya, yang dari Aceh. Beliau dinas ke seluruh Indonesia, karena beliau dari Departemen Pertanian Pusat. Ya. Beliau mengatakan, di mana-mana di pusat, sampai ke daerah-daerah, sangat banyak penduduk dan masyarakat yang notabene muslim masih percaya dengan urusan sangat yang klinik. Bukan masih percaya, tapi sangat-sangat percaya. Mereka tidak berani berbuat apapun sampai kepada menentukan hari nikah kecuali diputuskan oleh orang pintar. Menentukan hari nikah, menentukan orang dengan tanggalnya. Tanggal baranya lah ye, bulan-bulan berapa dia lahir. Oh, tanggal anu, bulan anu, berarti hari anu. Tidak boleh menikah dengannya. Anak ibu lahirnya tahun sekian, bulan anu, hari anu, berbahaya kalau menikah dengannya. Nanti hubungan tidak akan langgeng, nanti tidak akan punya anak, nanti bla bla bla bla bla. Ini satu di antara sekian banyak contoh. Kemudian masih banyak yang kalau seandainya ingin buka toko, ingin buka usaha, minta terlebih dahulu agar direstui oleh sang kiai. Direstui, kalau kata kiai belum bisa hari Selasa. Kenapa? Itu hari buruk. Langsung saja dia percaya. Tidak sedikit kiai-kiai di muka bumi ini, ya, ustaz-ustaz dan ulama di muka bumi ini yang sudah terperangkap dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sangat banyak. Jadi kalau kami mengistilahkannya dengan istilah uskun, ustaz tapi dukun. Iya, kemasannya kemasan kiai, pakai jubah, pakai sorban, pegang-pegang tasbih ke sana kemari, tapi ajarannya murni ajaran yang ditentang dalam Islam. Kadang-kadang dicampur adukkannya dengan Al-Fatihah, dicampur adukkannya dengan salawat, dengan doa ini, zikir itu. Kemudian ada yang dicampurkannya dengan hal-hal yang diharamkan. Baru-baru aja datang mulai bicara, tentang masalah sediakan ayam yang jenisnya anu. Ah, sudah jelas tuh. Nah, sudah minta ayam, buah anu. Jangan sampai ada belang buahnya. Macam-macam aja, Bu. Oh, tali 7 warna, air dari 7 sumur. Kemudian air laut dari 7 benua, susah aja. Nah, banyak bagi-bagi syarat. Ibu-ibu yang kami muliakan, belum apa-apa, sudah menanyakan nama mak kita. Nama ibu siapa? Nama ibu kamu siapa? Kenapa enggak nama ayah kami? Enggak, peraturannya harus dari nama ibu. Sehingga para ulama dan da'i-da'i kita di Timur Tengah melahirkan dan memunculkan ciri-ciri dan tanda-tanda uskun, ustaz dukun. Ciri-cirinya adalah minta dan menanyakan nama emak. Minta dan menanyakan nama emak. Dia tidak menanyakan nama bapak, tapi nama emak. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mendatangi tukang sihir. Mendatangi tukang sihir, hilang barang, langsung ke dukun pergi. Nyari tahu ke orang pintar, ke orang soleh, ya, nyari tahu kemana perginya barang itu. Hilang anak, bukan kepada Allah dia tanya, bukan pada Allah dia minta, tapi langsung kepada orang yang diyakini mampu dan pintar. Ibu-ibu yang kami muliakan, di daerah Bukit Tinggi ada hilang seorang anak di daerah di Agam sih, bukan Bukit Tinggi. Hilang seorang anak, satu kampung itu mengadakan acara-acara yang sifatnya ritual setan satu kampung. Ada jemaah kita yang sudah peringatkan, karena diyakini anak ini hilang dilarikan oleh makhluk lelembut, makhluk halus. Saya katakan itu semuanya bohong. Tapi penduduk tidak mau percaya. Saya katakan kalau mau menguji, karena memang kampung itu sangat banyak anjing, Bu. Sangat banyak anjing, sangat banyak tempat-tempat yang tidak dihuni, rumah-rumah yang kosong, sangat banyak kuburan-kuburan. Memang tidak jauh lah dari Baso lewat dari bukan Baso, Padang Luar. Ha, Padang Luar belok kanan, ya. Terus arahnya ke sana lagi. Tidak tahulah, pokoknya Bu, hilang. Anak itu hilang. Saya katakan kalau mau merukiah kampung, kan diminta bagaimana cara merukiah kampung. Merukiah kampung gimana caranya Pak Ustadz? Waduh, saya bilang, gampang aja. Kalau mau merukiah kampung, ketika hari hujan, waktu itu hari penghujan, niatkan saja dan baca saja ayat Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan bacaan itu menyatu dengan butiran-butiran hujan. Walaupun suara kita enggak perlu pakai toa, enggak perlu pakai mic, Allah yang menyampaikan niat ini. Bacakan saja ayat Allah niatnya ruqyah, maka seluruh titik yang bisa dijangkau oleh air hujan itu akan sampai air ruqyahnya ke sana. Gampang saya bilang. Baru ketahuan di mana dia disembunyikan. Tapi saya katakan tidak ada itu namanya dilarikan oleh lelembut. Walaupun kisahnya ada, Bu, tapi saya yakin tidak. Ujung-ujungnya ketika saya menantang seluruh para dukun, memang bahasanya nantang itu, nantang seluruh para dukun, coba datangkan semua dukun sana, kumpul semuanya, kita buktikan. Karena Bu, semua dukun hebat-hebat dari datangan, dari Padang, dari Pasaman, dari bahkan dari Jambi, hebat-hebat dukun datang ke situ, Bu. Biayanya mahal-mahal, satu dukun harganya 50 juta, satu dukun harganya 100 juta, ada yang paling rendah itu 20 juta, geblek amat tuh orang kampung. Tahu-tahu anaknya dagang sate di daerah Mungka. Nggak mau denger sih masalahnya. Ya, ini kasihan sekali. Udahlah penduduknya musyrik, duit banyak habis, ya. Wah, si dukun tuh, Bu, yang datang itu macam-macam gaya-gayanya, Bu. Bahasa-bahasanya seolah-olah sangat meyakinkan. Iko yang melarikan, iko enggak sembarangan jihin go dan. Hah? Ko panglima jihin go. Macam-macam lah bahasa mereka. Penduduk karena jauh dari pembahasan akidah, pembahasan iman, udah percaya aja. Beginilah nasib kita di bumi pertiwi sekarang ini, Bu. Coba para dukun-dukun gentayangan di TV menjadi artis-artis yang digemari dan disukai. Sementara da'i-da'i dan ulama-ulama yang lurus di blacklist, tidak boleh berbicara di depan publik. Nasib pada sehari ini memang udah kayak gini. Ini akhir zaman. Kesyirikan meraba, merata dan mewabah di mana-mana. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mau acara apa? Mulai memadi, mulai nanam padi, mulai berkebun, mau cara apa saja, semuanya minta restu daripada orang santiang, orang siak, orang pandai. La haula wala quwata illa billah. Perjalanan pun diputuskan oleh orang santiang. Perjalanan, hari apa akan berangkat, bagusnya jam berapa. Ibu-ibu yang kami muliakan menentukan jodoh anak. Udah sudah saya katakan tadi. Suami sudah mulai agak berubah, datang lagi. Pak kue balik pamanihnya, Pak. Naas naif nasib muslimah-muslimah kita hari ini. Padahal hati Allah yang di tangan Allah, kata Rasulullah. Hati di tangan Allah. Allah lah mampu membolak-balikkan hati atau mengokohkan hati. Jika ingin hati suami terpaut, jika ingin hati suami menjadi kuat, menjadi, dengarkan apa yang disukai suami buat, apa yang dicintai suami lakukan. Kemudian lagi yang paling penting, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami muliakan, minta kepada Allah ketika suami mulai bercabang hati atau ketika suami mulai jauh hati dari kita, minta kepada Allah. Hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain minta pada makhluk yang baik? Begitulah ibu-ibu, jangan pergi pada orang pintar. Supaya takabe atinyo kawa. Hah? Sampai kapan kita akan melilitkan diri dalam belitan-belitan kesyirikan itu? Baik ibu-ibu yang kami muliakan, lihat. Yang pertama di dalam bedahan ini, pembahasan ini, kita sudah tahu bahwa ini hukumnya adalah haram. Haramnya sampai kepada tingkat haram dosa terbesar jajaran pertama. Jajaran pertama, syirik itulah dosa terbesar. Kalau sempat dia mati, sementara dia belum taubat, dia kafir. Kafir lalu matinya, masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Walaupun dia haji sepanjang umurnya, tiap tahun dia pergi haji, masjidnya dia bangun seluruh Indonesia, satu provinsi ada 1-2 masjid, panti asuhannya di mana-mana, kebaikannya jangan ditanya, tapi syirik. Dan rata-rata para pemimpin dan penguasa di Indonesia ini tidak ada yang tidak lepas dari, tidak ada yang lepas yang selamat dari kesyirikan. Rata-rata seluruh petinggi-petinggi yang ada di negeri ini bertungkus lumus seluruhnya dengan kesyirikan. Sudahlah masuknya dengan sogokan, dengan cara-cara gelap, kemudian dia hidupnya juga dibentengi dan di-backup oleh para dukun-dukun yang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Tayyib, ibarat Allah yang kami muliakan. Di sini ada pembahasan tentang pertama, hukum sihir, penyihir dan pergi ke tukang sihir. Sudah saya katakan tadi, hukumnya sudah sangat jelas. Tidak perlu lagi untuk didiskusikan dan dibicarakan, dan juga tidak perlu lagi untuk diuraikan tambahan. Silakan yang punya kitab dapat melihat sendiri. Nah, sekarang pergi ke tukang sihir. Pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Lihat halaman 178. Pergi saja, awak mengawanan nyose ustaz. Awak mengawanan nyo saja. Tapi pahit tak ketampeknya? Ya, dalam hadisnya, Man ata kahinan, siapa yang mendatangi seorang kahin, mendatangi saja, lam tuqbal lahu salatun arba'una laylah. Tak diterima salatnya selama 40 hari. Datang aja. Kalau sempat, fasa'alahu fasaddaqah. Sempat dia bertanya, diskusi, lalu percaya. Dengan apa yang dikatakan oleh si kahin, si sahir, si dukun. Percaya. Laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh ia telah kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, waktu dulu saya masih gencar-gencarnya mensosialisasikan dan mengajarkan bagaimana cara ruqyah mandiri melalui rehab hati kita. Saya sangat banyak didatangi oleh ibu-ibu. Nah, yang paling banyak pasien itu ibu-ibu. Yang paling banyak pasien adalah ibu-ibu. Dan hampir merata seluruh mereka pernah ke dukun. Bahkan ada yang masih pegang pemberian-pemberian dukun. Masih nyimpen pemberian-pemberian dukun. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lihat pada hadis halaman 179. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan. Artinya, silakan Bu. Ya. Siapa yang mendatangi dukun, lantas bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya selama 40 malam tidak diterima. Di bawahnya hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya, lantas membenarkan apa yang dikatakannya, pasti hukumnya dia telah kafir terhadap apa yang diberikan kepada Muhammad. Ya, ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, diperhatikan ini baik-baik. Di negeri kita, di Indonesia ini, para dukun-dukun yang dulu identik dengan penampilan yang serem, baju serba hitam, nanti kepalanya dililiti oleh sesuatu yang hitam, giginya hitam, kotor jarang digosok, ya, di dalam ruangan kerjanya ada tengkorak orang, ada digantungkan beberapa hal mistik yang mengerikan, masuk aja udah merinding gitu ya Bu ya, dulu. Tapi dukun di zaman modern ini sudah bermetamorfosa, mengalami perubahan-perubahan yang membuat orang-orang awam menjadi silau. Kalau perlu jenggotnya dipanjangkan sedikit, lebih panjang daripada jenggot ustadz. Ajinya sekali 5 tahun, sekali 10 tahun pergi sekali. Atau kalau perlu sekali setahun. Tasbihnya Bu, waduh, kalah pendeta. Kalah biksu. Gak ada lo tasbihnya deh. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu yang kami muliakan, ciri-ciri mereka telah dibongkar oleh ulama-ulama akidah dan ulama-ulama ahli tauhid kita sekarang ini. Dan ini semoga saja ibu tidak lupa. Ada 16 ciri para dukun-dukun yang berkemaskan tubuhnya dengan ustad. Masih ingat Bu? Lupa. Ya kan? Oh, udah terkenal Bu. Ngaji dengan ibu-ibu enaknya gitu. Jadi kalau diulangi lagi, enggak, diulangi lagi yang sekarang ini Bu ya. Insya Allah 3 bulan akan datang lupa tuh. Tapi memang ibu kan tidak ada niat untuk menghafalkan. Cuma kalau ketemu di Medan, ibu ingat, saya yakin itu. Iku yang kecil di ustaz dulu tuah. Saya tahu, ibu memang enggak menghafal, toh enggak ada niat untuk menghafal, kecuali kalau ibu menghafal kayak anak-anak di pesantren. Baru akan hafal tuh. Orang-orang yang utang sama ibu, ibu hafal kan? Tandanya ingatan kita masih normal, Bu. Baik, kita lihat di bidang akidah yang kedua, kenaknya ibu-ibu kita. Yang pertama tadi ada pertanyaan enggak? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Bergaul dengan para dukun. Silaturahmi dengan para dukun. Dukun itu musyrik kan? Jawab dulu, dukun itu musyrik enggak? Musyrik kabir. Kabir jiddan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan umat ini untuk memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tak ridha dengan seorang muslim yang tinggal dengan orang musyrik satu atap. Maka seluruh amalan yang diamalkan oleh semuslim ini tidak ada yang diterima oleh Allah selama dia masih tinggal satu atap dengan orang musyrik. Satu. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku berlepas diri dari umatku yang masih tinggal antara api rumahnya atau cahaya rumahnya dengan cahaya rumah orang musyrik masih saling nampak. Aku lepas diri dari dia. Maknanya apa? Harus saling berjauhan. Memang ini ada kondisi yang sulit kita sekarang ya. Orang sebalik awak biar musyrik saudaranya gua. Apalagi tetangga awak dukun. Baca doanya. Ibu-ibu yang kami muliakan, aku berlepas diri dari mereka, kata Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim jumpa dengan ayahnya. Setelah ayahnya didakwahi dan menolak. Ayahnya pembuat patung berhala enggak? Mana yang berbahaya ayahnya si Nabi Ibrahim dibandingkan para dukun? Enggak, Bu. Enggak. Berbahaya lagi dukun. Berbahaya lagi dukun. Sementara Umar bin Khattab di zaman pemerintahannya berkata, selagi saya masih hidup, di pemerintahan saya, dimanapun kekuasaan Islam ini sampai ke sana, pastikan di situ tidak ada dukun. Kejar! Kalau kalian dapatkan dukun, bunuh di tempat. Ini pernyataan fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tidak ada satupun orang sahabat yang menolak fatwa tersebut. Kejar dukun tuh. Selagi ini masih di dalam wilayah kekuasaan saya, jangan ada dukun yang tersisa di muka bumi. Kenapa? Mereka para penyesat umat. Kalau seorang musyrik, penyembah patung berhala, mungkin sasiknya untuk dirinya seorang sajanya. Ya kan? Tapi kalau dukun, nyesatkan orang. Bukan hanya hidupnya dihancurkan, bukan hanya dunianya dihabisi, tetapi juga akidah dan masa depan akhiratnya juga dihancurkan oleh si dukun ini. Maka dia tidak boleh hidup. Empat imam mazhab kita, Bu. Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Hanafi. Tahu buat Ibu, tiga mazhab mewajibkan membunuh seluruh dukun. Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Sementara Hanafi mengatakan, enggak. Dukun itu tangkap, suruh dia taubat, setelah dia betul-betul taubat, baru dibunuh. Lah kan dibunuh juga akhirnya, iya kan? Lah Ustaz, kok setelah dia taubat, masih disuruh bunuh? Saking berbahayanya. Jangan sampai ilmunya, jangan sampai orang minta belajar kepada dia, dan sebagainya. Wallahualam, ini dari kebijakan Imam Abi Hanifah. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, dukun lebih berbahaya. Tapi bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim tentang ayahnya? Katakan pada ayahmu, hai Ibrahim, di surat apa? Coba ibu menebak. Masih ingat enggak? Katakan kepada ayahmu, aku berlepas diri dari engkau. Inni bari umink. Inni bari uminkum amma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari sekalian yang engkau ibadahi. Antara aku dengan engkau sudah ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Yang menyuruh mereka Allah menyuruh putuskan hubunganmu dengan bapakmu. Jadi hubungan silaturahmi apa yang mau dibangun dengan orang musyrik? Sementara di ayat ini tegas Allah menyuruh putus hubungan. Nabi Nuh bagaimana? Suruh putus hubungan enggak dengan anaknya? Cepat Nabi Nuh meratap kepada Allah, ya Rab, itu anakku. Hai Nuh, sekali lagi kau berani mengatakan itu anakmu, sekali lagi kau minta atas nama anakmu dan dia musyrik, aku putuskan dan aku tidak lagi catat engkau di antara para nabiku. Bangih Allah, murka Allah. Berhubungan dengan orang musyrik, boleh ada, Bu. Makanya Rasulullah pun dalam Al-Quran Allah perintahkan, wa'arid anil musyrikin. Berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Berpalinglah. Ini mah enggak mendakik kayaknya. Ini adiknya apa awak? Ini anak awak? Ini sepupu awak? Ini ipa awak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Iya. Akhlak yang paling hancur ketika dia musyrik. Ketika dia musyrik, semua kebaikannya dihapuskan, termasuk akhlaknya yang baik. Tapi kalau ibu niatnya datang ke dia, nasehatin, ceramahin dia, it's okay, kita bisa terima. Dan itu harus. Seperti Nabi Ibrahim datang mendakwahi ayahnya. Cuma kalau datang hanya untuk persahabatan, pertemanan, wah, Apalagi takut beko kalau Abu Suhaim ustaz dikirim nyuak beko. Ha? Nyampe takut. Oh, enggak ada cerita dah. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukruhu alaih. Diangkat dari umatku, dianggap tidak berdosa kalau umatku dalam keadaan tidak tahu atau tersalah. Ya. Kemudian yang kedua, lupa. Yang ketiga, dipaksa. Kita enggak tahu orang ini musyrik, tapi zahirnya muslim, pergauli dia sezahir seperti zahirnya. Setelah kita ketahui dia ternyata adalah musyrik, ya, wajib nasihati dia. Wajib nasihati dia. Jadi ketika kita tahu siapa orang ini, akidahnya bagaimana, kalau enggak kita nasihati, di akhirat kita ditanya oleh Allah, aku telah pertemukan engkau dengan dia, ada amanah ilmu di situ, wajib disampaikan. Apakah telah engkau sampaikan? Indah ya Allah. Kenapa? Nah, kalau sempat ditanya kenapa, uzziba, kata Rasulullah, orang ini akan diazab oleh Allah. Kalau namu diazab oleh Allah, tahu dia kawan aku musyrik, wajib sampaikan. Dia terima atau tidak, itu terserah dia. Tapi setelah itu, kita tidak boleh lagi merapat dengannya. Ya, wajib didakwahi. Wajib didakwahi. Ya iyalah. Mau suami, mau siapa, disuruh untuk barak. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Coba buka kembali Al-Quran. Allah haramkan wanita beriman kawin dengan laki-laki musyrik. Jika kamu tetap, kamu dan dia akan sama-sama di neraka, kata Allah. Surat apa? Coba. Surat apa? Pokoknya ada dalam Al-Quran. Surat apa? Di Al-Baqarah. Ya, ha, di Al-Baqarah. La tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairun min musyrika. Walau a'jabatkum wa la tunkihul musyrikin hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar. Mereka seluruhnya, pasangan hidup yang musyrik dan musyrikah tadi, akan membawa kamu ke neraka. Sedangkan sarumah satu dengan orang musyrik, amalannya ditolak. Kau lalok je orang musyrik. Sabiliak je nyo. ML je nyo. Alalah. Saking gelapnya aura negatif para dukun, datang saya kasinan sampai puluh hari, sampai puluh malam, solat kita, ibadah kita ditolak oleh Allah. Saking gelapnya dan pekatnya aura negatif yang dimiliki oleh para dukun. Bagaimana jadi istri para dukun? Menjadi suami para dukunah. Dukunah. Ya. Baik. Beri dia petunjuk. Beri dia arahan. Nasihati dia dengan baik dan benar. Semoga dia, kebanyakan orang ini musyrik, dia enggak tahu, Bu. Dia enggak tahu. Kasih tahu. Jangan main usir. Kamu musyrik. Pergi kamu. Hah? Awas kau. Tengah malam dengan kerajuan kau. Ha? Lama gigi lah, Pak. Janganlah, Pak. Ya, lagi tahu, Bu. Apalagi dia garin, kita baik daripada dia. Jadi kita boleh baik-baik sama dia selama misi kita belum kita sampaikan. Ya, tapi setelah misi kita sampaikan, dan ternyata dia bertahan dalam kesyirikannya, sampai disitulah batas antara kita dengan dia. Ya. Di ruqyah. Orang seperti ini namanya diwariskan jin keturunan namanya. Apapun namanya kesaktian, warisan, kemampuan dari turun-temurun, segala macamnya, itu adalah jin keturunan. Kalau orang Malaysia mengatakan itu adalah jin saka. Ya, wajib diruqyah. Usir jinnya dari tubuhnya, usir jinnya dari kehidupannya. Dan setelah itu yang bersangkutan ajarkan agar dia pandai melakukan ruqyah mandiri. Ya, begitu caranya. Lakukan pemutusan hubungan dengan bangsa jin tersebut. Selanjutnya, nomor 2. Dosa yang biasa dilakukan oleh kaum wanita dalam hal akidah. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. potong ayam hitam. Darahnya serakkan di bawah pohon anu dan di tepi di bawah jembatan anu. Di kuburan anu, kemudian tanamkan kepalanya di tempat anu. Kemudian bagian limpanya jangan dimakan. Bagian limpanya letakkan dan benamkan di anu. Hah? Kemudian khusus bulunya, maka jangan dibuang sembarangan. Bulunya nanti cuma ditempatkan di tempat anu. Kulitnya jangan digoreng, jangan direbus, tapi dibakar dan dimakan seperti itu oleh si anu. Dia percaya. Sembelihan yang disembelih. Ayam kan halal ya, Bu ya. Tapi ketika disembelih, tidak untuk Allah. Bagaimana tidak disembelih tidak untuk Allah? Ustaz, nyu menyembelih lagi pakai bismillah Allahu Akbar nyu Ustaz. Tapi niatnya untuk penghuni pohon anu enggak? Iya, syirik. Haram jadinya ayam ini. Haram jadinya kambing ini. Haram jadinya sapi ini. Karena sembelihan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sakampung makan Ustaz, sakampung makan haram. Ya? Satu kampung makan satu kampung haram. Karena ini sembelihan diniatkan untuk ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sembelih bismillah Allahu Akbar memang untuk pesta rakyat saja, ya, memang untuk makan maksud samo enggak ada masalah. Tapi ini disembelih untuk dalam rangka sesajen atau sesajian per tahun, setiap tahun ada diberikan kepada penghuni hutan anu. Ya, maka sudah tuh. Jadilah tuh. Makanya Bu, jangan sembarangan makan di rumah orang musyrik. Jangan sembarangan makan di rumah orang musyrik. Iya, sebagai musyrik, yang tidak musyrik wajib mendakwahi yang musyrik. Jika tidak mampu mendakwahi, wajib berpisah dari orang musyrik. Jangan satu rumah lagi. Ya. Baca hadis halaman 181. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man awa muhditha, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Artinya empat orang kena kutuk hidupnya. Yang pertama, Allah kutuk siapapun yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu, dakhalal jannata min dzubabin wa dakhalan nar min dzubab. Dari seekor lalat seseorang masuk surga. Dari seekor lalat seseorang masuk neraka. Bagaimana itu ya Rasul? Nabi mengatakan dua orang lelaki terperangkap masuk di kampung kaum musyrikin penyembah patung berhala. Kemudian keduanya tidak diizinkan lewat kecuali apabila mereka memberikan persembahan kepada tuhan-tuhan mereka, yaitu patung-patung. Mereka berkata, kami tidak punya apa-apa. Maka kata penduduk itu, pokoknya apapun makhluk hidup yang bisa kalian persembahkan sebagai bentuk kalian memuliakan dan menghormati Tuhan kami. Maka seorang lelaki berkata, bagaimana kalau seekor lalat saya tangkap dengan itu, saya jadikan sebagai persembahan untuk patung-patung kalian, tuan-tuan kalian. Kata mereka, itu pun boleh. Ditangkaplah oleh laki-laki ini. Lalat dan dipersembahkan, dibunuh untuk berhala-berhala itu. Laki-laki ini, kata Rasulullah, mati masuk neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya, hanya gara-gara seekor lalat. Yang satu lagi, disuruh melakukan hal yang sama, tidak mau. Dia menolak. Kemudian dia disembelih oleh penduduk. Dakhalal jannah. Laki-laki ini masuk surga. Hanya seekor lalat loh, Bu. Jadi jangan Ibu berkata, Ustaz, bagaimana kalau hanya seekor cicak? Bagaimana kalau hanya seekor kadal? Bagaimana kalau hanya seekor? Ya seekor apapun selama itu adalah sembelihan atau sesembahan untuk selain Allah SWT, itu dalam bentuk ibadah. Sementara Allah berfirman di ayat yang di atas, lihat ayat paling pertama, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Nah, baik, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, penyembelihan yang dilakukan oleh seorang ibu, apapun dan untuk siapapun, inilah biasanya ini akibat datang ke orang pintar. Orang pintar yang memberikan syarat-syarat seperti itu. Hah? Bahwa ayam warnanya anu, beko dah biasa dan dia darahnya dia anu. Ketika itu dia lakukan, bu, walaupun pakai bismillah, Allahu Akbar, maka si ibu ini, wanita ini, sudah melakukan perbuatan yang secara akidah fatal berat. Dia sudah menyembah selain Allah. Karena sembelihan juga termasuk bentuk penyembahan.